Saya pernah guyon sama orang kaya di Jakarta. Dia uangnya miliaran, mungkin malah triliun. Guyon sama saya, Gus, saya ini sudah sekian bangun masjid di mana-mana. Saya ini berarti hebat. Enggak, kata saya. Enggak ada masjid, agama tetap jalan, kata. Karena di kampung-kampung sudah banyak. Sudah banyak masjid, kata. Masih keren tukang becak, kata. Kok bisa, Gus? Sampai nyumbang masjid 1 miliar, itu masjid apa, kata? Ya masjid-masjid besar. Nah itu paling dipakai kubah atau menara atau apalah yang tidak mendesak. Tapi kalau orang miskin, ngutangi orang miskin, itu kalau enggak utang hari itu enggak makan. Kan enggak mungkin tukang becak ke utang ada bank atau orang kaya raya, kan kenal saja enggak. Mesti orang miskin utangnya sama orang miskin. Saya kalau orang kaya, utang Habibidin, mesti mau beli Innova. Karena level orang elit, jadi utangnya itu beli Innova, aksesoris Innova, seri terbaru. Tapi kalau orang miskin sama orang miskin, utangnya itu beras untuk nyawa.